Live Pianisti Yogyakarta. Asik. Yo, buat yang suka lagi nih, buat yang lagi jatuh cinta, Semavida. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu.